Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita mengkaji bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'azabun alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkan dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih menceritakan tentang Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, yang pada masa Nabi Muhammad hidup masih menganut agama lama, yaitu agama Yahudi. Di sini terlihat jelas bahwa Bani Israel ini atau umat Yahudi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana telah kita ketahui, mereka tidak saja menghina Nabi Muhammad, bahkan mereka pun telah membunuh para nabi, sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman dengan ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Banyak ditemukan dalam Al-Qur'an kata-kata ya ayyuhallazina amanu sebelum taklif turun. Seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berperang. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu baru kemudian turun taklif? Itu karena iman merupakan dasar dari pelaksanaan hukum. Jadi dalam Islam, kenapa kita berpuasa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berperang dan berjihad? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan melaksanakan rukun Islam karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan menutup jilbab, menutup aurat dengan jilbab karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan yang dicari-cari dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, seseorang berpuasa karena supaya langsing. Seseorang sholat supaya badannya segar. Itu adalah hikmah. Seseorang tidak memakan babi karena dalamnya banyak penyakit. Seseorang tidak minuman keras karena merusak organ tubuh. Itu semua hikmah. Tetapi dalam Islam, seseorang dilarang untuk berbuat atau diperintahkan untuk melaksanakan semata-mata karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitu jugalah dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabimu, maka jangan coba-coba mengatakan ro'ina. Apa maksud ro'ina di sini? Ro'ina sebenarnya jagalah kami. Itu hal yang bagus, tidak salah. Cuman kata-kata ini telah diselewengkan maknanya oleh Bani Israel. Bani Israel mengatakan, wahai Nabi Muhammad sebagai ra'in, pemimpin. Dalam sabda disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, penanggung jawab, dan tiap-tiap kamu diminta pertanggungjawabkannya atas apa yang dipimpin. Tapi nadanya ini negatif. Nada ra'ina ini negatif, mencibir Nabi Muhammad. Maka Allah tidak menghendaki umat Islam secara tidak sengaja menghina Nabi, apalagi secara sengaja. Maka apa yang pernah terjadi di dunia karikatur penghinaan terhadap Nabi sangat disesalkan. Karena apa? Karena dalam Islam, nada yang menyebabkan seseorang menghina Nabi saja dilarang Allah untuk mengatakan ro'ayna walaupun maksudnya baik. Apalagi kalau jelas-jelas niatnya ingin menyakiti hati Nabi walaupun dalam bentuk karikatur. Ya, ya. Ustaz, saya melihat di sini ada suatu benang merah yang sangat jelas antara sikap permusuhan orang-orang Yahudi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW ila yaumina haza, sampai pada hari ini. Nah, kalau saya ingin menanggapi sedikit tentang ra'ina ini, penghinaan karena dianggap bahwasanya Nabi itu mengembala kambing yang dalam bentuk manusia, yaitu umat Islam. Karena mengembala kambing itu kan 24 jam. Seolah-olah Nabi itu pengembala orang-orang mukmin. Nah, sebenarnya antara Nabi dengan orang mukmin itulah saling menjaga. Saya masih ingat bahwasanya dalam perjanjian Aqabah yang kedua, bai'ah Aqabah yang kedua, Nabi mengatakan, apa yang bisa kalian berikan kepada saya? Maka orang-orang Ansor yang masuk Islam pada saat itu, kami akan jaga kamu, kami akan pertahankan kamu sampai titik darah penghabisan, sebagai kami menjaga anak-anak, istri dan harta kami. Jadi Nabi juga menjaga mereka. Nah, ketika ra'ina ini digunakan, jadi seolah-olah Nabi itu menjadi pesuruh. Nah, itu makanya dia tidak diinginkan Allah kata-kata ini keluar dari orang-orang mukmin. Nah, jadi pada suatu masa Sa'ad bin Mu'az, intelnya Nabi yang memang paham dia bahasa Yahudi ini, pernah mendengar orang-orang Yahudi ini berolok-olok di hadapan Nabi tentang ra'ina. Maka Mu'az mengatakan, sekali lagi saya dengar kamu berucap seperti itu, saya penggal kepalamu. Artinya saya pukul nanti kamu. Jangan coba-coba lagi, karena itu penghinaan. Nah, apa yang saya maksud dengan sekarang? Sekarang ini penghinaannya lebih parah lagi. Ya. Satu ayah pun tidak pernah, tidak mau ya disamakan dirinya dengan hal-hal yang negatif seperti karikatur itu. Ayah itu kan mulia bagi anak-anaknya. Nah, konon lagi Nabi ya, pada pandangan umatnya. Nah, ini saya lihat permusuhan ini adalah merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari persoalan kedengkian tadi. Tidak bisa menerima kalau nikmat iman Islam itu, agama itu diberi Allah kepada orang selain dari mereka. Itu saja persoalan yang saya pastikan bisa di sini. Iya, jadi kalau kita lihat rasa untuk mendesakralisasikan sesuatu itu terkadang tidak bisa diterima oleh umat manusia siapapun dia. Untuk menyucikan suatu barang, misalnya ini kan karikatur ini gitu kan. Nabi Muhammad kan sudah meninggal, kuburannya ada, ini kan sekedar karikatur saja, iya. Misalnya begitu. Apalah sebuah catatan kertas atau, begitu, atau, gitu kan? Atau gambar. Gambar ini, gitu kan? Tapi sebenarnya simbol-simbol seperti ini di negara manapun tidak bisa begitu saja ditelantarkan. Misalnya apa? Pernah seseorang memijak-mijak bendera Amerika pada waktu demonstrasi? Itu pihak Amerika marah juga, iya, begitu kan? Nah, artinya apa? Kan lambang. Lambang gitu kan. Ini kan cuma sekedar kain dibakar, apalah artinya sebuah kain, kan tidak sesederhana itu akhirnya. Iyalah, kan begitu. Ada gambar, ada lambang, jadi ada sebenarnya desakralisasi itu sebenarnya kalau niatnya baik bagus, tapi kalau niatnya akhirnya menghina orang lain, misalnya sampai apa memojokkan sebuah sekelompok agama, sesuatu bangsa, itu kan akhirnya sudah ingin cari masalah. Nah, itu mungkin yang terjadi sekarang. Maka disebutkan di akhir tadi, walaupun itu dalam bentuk ungkapan, tapi itu tetap menyakitkan dalam gambar ataupun dalam ekspresi lawak, tapi terkadang itu menyinggung orang lain dan akhirnya kontraproduktif. Maka di sini di akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang amat pedih. Artinya apa? Orang yang mencoba untuk menghina Nabi dalam bentuk apapun, termasuk dalam golongan umat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ini telah mereka lakukan, maka konsekuensinya di dunia mungkin aman, tetapi azab akan menanti mereka di akhirat kelak. Nah, itulah mungkin. Baik, Ustaz Jainal, di sini kalau kita mensikapin dari sikap seorang muslim kan gitu, kita melihat fenomena yang begitu gejolaknya, Nabi dihina. Jadi sebetulnya background yang melatar belakangin kok ada sikap yang diam-diam saja dari kalangan orang Islam gitu ya, dari kalangan mukmin, baik golongan-golongan ormas Islam dan sebagainya. Kita bisa melihat gitu kan di media massa hanya sedikit kali hujatan-hujatan atau sikap yang diambil dari orang Islam itu sendiri gitu. Ini sebetulnya apakah kadar keimanannya yang memang biasa saja, Ustaz? Atau memang kurang cintaannya sama Nabi Muhammad SAW? Bahkan ya kan, suruh mengucapkan selawat saja susah kan gitu kan? Ya. Jadi apa yang melatar belakanginnya? Iya, jadi benar sekali fenomena ini. Jangankan untuk yang sifatnya ini sudah agak jauh gitu ya, umat Islam yang mendekati masjid saja masih banyak yang nggak tahu tuh masjid di mana, posisi masjid pun banyak nggak tahu gitu. Jangankan sejadah, koridor masjid saja mungkin dia nggak pernah kepijak dia. Nah, itu masih ada itu Ustaz Sapiar. Itu yang paling esensi. Apalagi bagaimana mencintai seorang nabi karena dia telah memberi apa perantara bagi kita untuk mendapatkan petunjuk. Nah, itu mungkin kelasnya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, jadi makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ya ayyuhallazina amanu. Banyak sekali perintah ya ayyuhallazina amanu karena sangat terkait dengan iman seseorang. Nah, jadi keimanan inilah yang sebenarnya harus dipertebal, dan itu tidak cukup saya sudah beriman, saya sudah sholat berarti saya sudah beriman. Tidak. Sebagaimana HP itu kan ada masa casnya. Iman pun perlu dicas. Nah, bagaimana mencas iman? Nah, itulah mengkaji kitab suci Al-Qur'an ini. Enggak mungkin begitu beli HP baru udah untuk selanjutnya aman lah itu. Begitu sudah beriman, sudah sholat, sudah selesai lah itu. Tidak. Perlu ada pembaharuan, perlu dicas. Nah, itulah dengan mengkaji Al-Quran seperti kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada agama kita, menambah cinta kita kepada Nabi yang kita cintai ini. Jadi terbuka wawasan kita. Terbuka ya, wawasan. Ya? Jadi hanya, bukan hanya sekedar skala Al-Quran itu dibaca, akan tetapi dipahami dan diamalkannya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yes, itu tidak lebih seperti iklan, Ustaz Sapiar dan Ustaz Hanafi. Iya. Bagaimana iklan itu? Iklan itu orang sudah tahu ini namanya apa, ayam enak dimakan. Tapi begitu ada musibah, ada flu burung, maka perlu dikasih tahu bahwa ayam ini sebenarnya kalau dimasak dalam keadaan sekian temperaturnya dimakan itu bukan tanpa membahayakan, tapi menyehatkan. Nah, begitu juga iman ini ketika dipegang itu bukan membahayakan tapi membuat orang yang memilikinya itu bahagia, tenang, tentram. Jadi itu yang perlu untuk disponsori. Kita terbalik, iklan merajalela, ustaz tergusur kan begitu, yang menceramahkan ini, wah, terus habis itu bahasa ustaz ini pun menyakitkan sehingga orang, wah, ini enggak cocok ini nampaknya. Aku mau ketenangan dengan Ustaz ini tambah ketakutan aku katanya. Jadi di akhir pertemuan kita di hari yang berbahagia ini, kembali lagi kita mengingatkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang cinta Rasul. Sehingga kecintaannya kepada Rasulullah, dia mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Unzurna wasma'u, kami menerima, kami melihatmu ya Rasulullah, dan Rasul pun melihat kami. Timbal balik saling menjaga ada, sehingga mereka menjadi muslim yang sejati. Apa yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, maka ditemukanlah saling melengkapi sebagaimana Nabi diterima di kaum Ansor di Madinah, kaum Muhajirin pun diterima kaum Ansor di Madinah, kemudian Muhajirin membantu Ansor bersama-sama dengan Nabi Muhammad dalam berbagai peperangan, sehingga kita menemukan umat Islam akhirnya menjadi satu kesatuan yang kuat dengan siapapun dia berani untuk berinteraksi, baik umat Yahudi yang ada di Madinah maupun umat Nasrani yang ada di Madinah, atau mencoba untuk berinteraksi kembali dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Sehingga apa yang diinginkan dari persatuan dan kesadaran yang tinggi oleh Nabi Muhammad bersama para sahabatnya membuat musuh Nabi, baik dari Yahudi dan Nasrani serta kaum kafir Quraisy, merasa keder dan merasa kecil dan hina. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kesatuan yang dibangun oleh Nabi Muhammad ini bersama para sahabatnya, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, umat Islam di dalamnya saling bekerja sama dan saling toleransi. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.